Lanjut kembali di tampilan yang pertama, salah satu penampil artis topnya Jawa Timur Indonesia. Tadi masih satu lagu dari Anissa Rahma, the next song ada Cinta Rahasia. Anissa Rahma Munata. mbakku yang cantik.